عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا يمانيين، ورأيتك لا تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. قال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب برإهلال، يأتو mengangkat suara ketika berihram. Min haitsu tanba'itu ar-rahilah, dari tempat di mana kendaraan itu berangkat. Jadi ihlal berihram dari tempat berangkatnya kendaraan. Dengan sanadnya kepada Ubaid bin Jurayh, Ubaid bin Jurayh. Bahasanya dia berkata kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, ya Abu Abdurrahman, wahai ayahnya Abdurrahman, raituka tasna'u arba'an lam aru ahadan min ashabika yasna'uha. Aku melihat engkau melakukan empat hal yang aku tidak melihat seorang pun dari teman-temanmu, sahabat-sahabatmu melakukan yang sama. Yani Imam Nawawi mengatakan, qala Maziri, yahtamil an yanna al-muradahu la yasna'uha ghayruka mujtami'atan wa in kana yasna'u ba'daha. Yani boleh jadi maknanya bahwa selainmu tidak melakukan hal itu secara bersama, walaupun ada sebagian yang melakukannya, tapi secara menyeluruh bersama dipandang tidak. Yakni maksudnya keempat-empat itu tidak dilakukan. Walaupun mungkin sebagiannya melakukan ini, sebagian lain melakukan yang lain. Qala wa mahunna, apa dia? Ya Ibnu Jurayj, ya empat hal itu apa? Jadi Ibnu Jurayj memperhatikan perbuatan Ibnu Umar, lalu dibandingkannya kepada yang lain. Qal ara'aytuka la tamassu min al-arkani illa al-yami illa al-yamaniyain. Yani, aku melihatmu tidak menyentuh dari rukun atau pojok Ka'bah kecuali hanya pojok atau rukun, dua rukun yang arah ke Yaman. Mana dia? Pojoknya Hajar Aswad dengan pojoknya rukun Yamani. Waraitu kala talbasunni al-sabtiyah. Aku melihat engkau tidak waraitu kala talbasunni al-sabtiyah. Aku melihat engkau memakai sandal sabtiyah. Waraituka tasbughu bisufrah. Aku melihatmu mencelak atau mewarnai ya uban bisufrah dengan warna kuning atau orange ya. Waraituka idza kunta bi Makkah, aku melihatmu apabila engkau berada di Makkah. Ahalla an-nasu idza ra'ul hilal, manusia mulai dia berihlal, yakni mengangkat suaranya untuk berihram ketika mereka sudah mulai melihat hilal, berarti awal dari bulan Zulhijjah. Walam tuhilla anta hatta yakuna yaumu tarwiyah, engkau tidak berihram kecuali sampai pada hari tarwiyah. Waqala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, menjawabnya, ammal arkan, adapun rukun-rukun, yakni adapun pojok-pojok dari Ka'bah. Fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yami yamaniyaini. Karena aku tidak melihat Nabi menyentuh kecuali dua rukun Yaman itu. Itu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Wa man 'ala sabtiyah, adapun sandal sabtiyah. Fa inni ra'aitu Rasulullah yalbasu ni'al laisa allati laisa fiha sya'r. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal yang mana di sandal itu tidak ada bulu-bulunya. Wa yatawaddha fiha, beliau berwudu dengan memakai sandal itu. Fa ana uhibbu an albasaha, aku pengen memakainya. Wa masufrah, adapun yang kuning, warna kuning. Fa inni raitu Rasulullah yasbughu biha, aku melihat Rasulullah mencelak ya rambutnya dengan itu. Fa ana uhibbu an asbugha biha, dan aku pengen mewarnainya dengan itu. Wa mal ihlal, adapun ihlal yakni mengangkat suara dengan berihram. فإني لم أرى رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته. Sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah berihlal, mengangkat suaranya untuk berihram sampai ya kendaraannya mau berangkat. Baik, Imam Nawawi menjelaskan perkataannya, ra'aituka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyaini, aku melihatmu tidak menyentuh dari rukun-rukun dari Ka'bah itu kecuali dua rukun yamaniyai. Imam Nawawi mengatakan, thumma dzakara Ibnu Umar fi jawabihi annahu lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyaini. Lalu Ibnu Umar menyebutkan jawabannya, di dalam jawabannya bahwa dia tidak melihat Rasulullah kecuali yang menyentuh dari dua pojok tadi. Huma bitakhfifil ya hadhihi al-lughah fasiha al-mashhura wa haka sabawai wa ghayru min al-a'imma tashdidaha fi al-lughah qalilah wasahih takhfif. Yani di sini adanya ungkapan yamaniya ini tidak pakai tasydid. Ya, dan ini adalah fasih katanya. Kenapa dinamakan dengan yaminain, yamaniyain? Li'annahu nasabahu ila al-Yaman. Ya. Dinisbatkan kepada Yaman. Fa haqqahu an yuqalu al-Yamani wa huwa ja'iz. Falamma qalu al-Yamani abdalu min ihda ya'in nasab alifan. Falau qalu al-Yamani bitashdid lazima minhu al-jam' bainal badal wal mubdal. Ini secara bahasa ya. Baik. Qala al-ulama wa yuqalu al-ruknayn al-akhirayn alladhayni yaliyan al-hajar biha shamiyayn bikasr ha yaliyan al-hijr bikasr ha asyamiyani likaunihima min jihat asyam. Yaman tadi kenapa dia dinamakan dengan Yamani? Karena dia arah ke Yaman. Yuqala lahumal yamaniyaini taghliban li ahdi al-ismaini. Jadi disebutkan kepada dua rukun yang mengarah ke Yaman itu ya untuk disamakan namanya, sama-sama arah ke Yaman. Ulama mengatakan dua pojok lagi yang mendekati dengan Hijr Ismail itu adalah Syamiyain, karena dia mengarah ke Syam, arah ke utara. Kalau yang Hajar Aswad dengan rukun Yamani itu mengarah ke selatan, arah ke Yaman. Ya ini liqaunihima min jihati Syam. Karena keduanya tadi adalah mengarah ke Syam. Taib. Fal yamaniyani baqiyani ala qawaid al-Ibrahim bi khilaf Syamiyaini. Dua rukun yang mengarah ke Yaman, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani, masih berada di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, dua rukun itu masih di atas pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Berbeda dengan pojok yang arah ke Yaman, ke arah ke Syam. Falihada lam istalama wastulima al-yamaniyani wastalama al-yamaniyani wastulima al-yamaniyani libaqaihim ala qawaid Ibrahim. Oleh karena itu dua rukun di atas itu tidak disentuh, tidak dipegang. Dipegang dua rukun yang mengada ke Yaman karena disebabkan dia masih di atas pondasi Nabi Ibrahim. Thumma innal iraqi minal yamaniyin اختص بفضيلة أخرى وهي حجر الأسود. Lalu dua rukun yang tadi, yang satu arah ke kanan, itu arah ke Irak, gitulah. Maka dinamakan dengan Iraqi. Itu lebih khusus lagi dikhususkan, karena di situ ada Hajar Aswad. Di samping dia adalah diterdekatkan di atas pondasi Nabi Ibrahim, dan di situ ada Hajar Aswad. فاختص لذلك ما استلامي بتقبيله. Maka diberikan kekhususan, di samping disentuh, dipegang, dicium juga. Ya. Wa wad'a jabha 'alayhi bi khilaf al-yamani, dan meletakkan kening ya di atas Hajar Aswad itu. Berbeda dengan rukun Yamani. Nah. Ini kita lihat perbuatan dari jamaah tanpa ilmu. Yaitu kalau kita lihat hukum asalnya kedua-duanya disentuh, pegang aja. Yamani disentuh, yang satu lagi disentuh. Yang kedua ditambah yang dengan Hajar Aswad itu dicium, meletakkan kening kemudian dicium. Itu kalau memungkinkan, ya. Tapi pelaksanaannya dipegang kemudian dicium dan disentuh. Ditempelkan jidat kita. Adapun rukun Yamani tidak dicium. Ini banyak sekali kita melihat kekeliruan dari jamaah. Mereka pegang, mereka cium. Itu tidak ada syariatnya untuk dicium. Hanya disentuh saja. Dipegang. Qala al-qadhi wa qad ittafaqa a'immatul amsari wal fuqaha'i al-yawm على أن ركنين شامعين لا يستلمان. Telah sepakat imam-imam di seluruh negeri dan ahli fikih yang sekarang ini bahwa dua rukun yang mengarah ke Syam itu tidak disentuh, tidak dipegang. وإنما كان الخلاف ذلك في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. Hanya saja terjadi perbedaan di dalam masalah itu adalah pada zaman awal, dulu para sahabat dan tabi'in, kemudian sudah hilang. Yani dulu ada juga yang berbeda, ada yang menyentuhnya juga, tapi sekarang beliau mengatakan pada zamannya dia bahwa zamannya Qadhi'iyat bahwasanya sepakat untuk tidak menyentuh, hanya yang dua itu saja. Kemudian qauluhu wa ra'aytuka talbasun ni'al sabtiyah, aku melihat engkau memakai sandal sabtiyah. Ibnu Umar juga telah menyebutkan jawabannya, qala Ibnu Umar fi jawabi wa amma ni'al sabtiyah fa inni ra'aytu Rasulullah yalbasuha allati laysa fiha sya'run wa yatawadda fiha wa ana uhibbu an albasaha. Adapun sandal sabtiyah, aku melihat Nabi memakainya yang mana sandal itu tidak ada bulunya, dan aku dan Nabi berwudu dengan memakai sandal itu, aku juga ingin memakainya. Makna dari sabtiyah itu sebagaimana telah diberitahukan oleh Ibnu Umar tentang tafsirnya, laisa fiha sya'run, tidak ada bulu. Wa hakadha qala jamahiru ahli lughati wa ahli gharibi wa ahli hadis, innaha allati la sya'ra fiha, yaitu sandal yang tidak ada bulunya. Qalu wa hiya mushtaqqa min as-sabt bi fath as-sin wa huwa al-halaq wal izalah. Asal dari sabtiyah itu diambil dari sabat, yaitu mencukur dan menghilangkan. Wa minhu qawluhu sabtu ra'sabata ra'sahu ay halaqahu. Ya, yaitu dia mensabat kepalanya, yaitu mencukurnya. Wa qila sumiya bidzalika li'anna in sabatat bidibaq ay lanat. Dinamakan seperti itu karena dia lunak ketika disebabkan oleh disamaknya. قال ابن وهب النعال السبتية كانت سوادا لا شعر فيها. Sandal sabtiyah itu adalah hitam yang tidak ada rambutnya, tidak ada lagi bulunya. وهذا ظاهر قال قاضي وهذا ظاهر ظاهر كلام ابن عمر في قول النعال ليس فيها شعر. قال وهذا لا يخالف ما سبق وقد تكون سودا مدموغا بالقرب لا شعر فيها. Dan ini tidak ada pertentangannya, karena boleh jadi dia disamak dengan qarz sehingga dia menjadi hitam. Dia mengatakan wa kana 'adatul arab libasun ni'alu bi sya'riha ghair madbugha. Kebiasaan orang Arab memakai sandal yang ada rambutnya tanpa disamak. Ya, sandal tanpa diproses yang tadi. Wa kanat madbugha ta'malu bi ta'if wa ghairihi. Lalu ya, untuk disamaannya dilakukan di Taif. Wa innama kana yalbasu ahlu rafahiyah, biasanya memakai sandal yang ada bulunya, itu ada pakai oleh orang-orang yang agak yang apa namanya membanggakan kemewahan, ya, ada rasa kesombongannya, pakai sandal ada bulunya. Ya, sekarang juga seperti itu. Ya, ada rasa kebanggaan dengan adanya bulunya itu, ya. Baik. Jadi kalau tadi disebutkan wa yatawaddha fiha, ma'na wa yatawaddha yalbas wa rijl wa rijlahu urtubatan. Beliau memakai sandal itu dalam berwudu, maksudnya adalah dia berwudu dan memakainya kedua kakinya yang basah di dalam sandalnya. Maka kalau kita lihat, kalau sandalnya tidak ada rambutnya atau bulunya, tentu akan mudah untuk dipakai, tidak menyimpan air. Tapi kalau ada bulunya, bagaimana dia pakai untuk ya berwudu? Nanti akan menyebabkan dia akan lembab dan menyimpan air. Baik. Wa ra'aituka tasbughu bisufrah. Aku melihatmu, yaitu mewarnai atau mewarnai dengan sufrah, warna kuning. Lalu dijawab oleh Ibn Umar, wa amma sufrah, adapun sufrah, fa inni raaitu Rasulullah SAW yasbughu biha, aku melihat Nabi melakukan itu dan aku mencintai untuk melakukannya. Yani maksudnya adalah sabghu sya'r. Maksudnya di sini dalam hadis adalah mewarnai rambut. Wa qila sabghu tsaub. Ada yang mengatakan warna untuk mewarnai pakaian. Qaul al-ashbah an yakuna sabghu thiyab, li'anna akhbara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sabagha wa lam yanqul anhu annahu sabagha sha'rihi, annahu sabagha sha'rahu. Akan tapi qad iyad, dia mengatakan faqad ja'at athar an Ibn Umar bayyana fiha tasfir Ibn Umar lihyatahu. Terdapat athar dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa dia menguningkan jenggotnya yang sudah beruban, terus dikasih celak, ya, atau dikasih hina. Wahtajja bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasfuru lihyatahu bi waras wa za'faran, rawahu Abu Dawud. Dan hujahnya bahwasanya Nabi SAW mewarnai jenggotnya dengan waras dan za'faran. Dan kemudian yang lain mengatakan kalau pakaian juga Nabi SAW mewarnai ke pakaiannya sampai imamahnya pun diwarnainya. Lalu yang ketiga, wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahlan nas idza ra'u al-hilal wa lam tahil hatta wa lam tahil ant hatta yakuna yawm al-tarwiyah. Lalu dia oleh Ibnu Umar, amma al-ihlal fa inni lam ara Rasulullah SAW hatta yuhillu hatta tanba'ita bihi rahilatuh. Dia katakan, aku tidak melihat Nabi SAW berihlal sampai kendaraannya akan berjalan. Imam Nawawi mengatakan di sini bahwa amma yaumut tarwiyah wa huwa yaumul tsamin min Dzulhijjah, dia adalah hari tarwiyah adalah hari yang ke-8 dari Dzulhijjah. Sumya bidzalika, disebutkan dengan hari tarwiyah karena an-nasa kanu yatarawuna fihi minal ma ay yahmilunahu ma'ahum min Makkah ila Arafah liyasta'miluhu fi syarbi wa ghairihi. Karena pada hari itu, tanggal 8 itu, manusia mempersiapkan bekal airnya, mengumpulkan air. Ya, membawa air bersama mereka dari Mekah ke Arafah. Jadi hari tanggal 8 itu adalah persiapan. Karena hari besoknya adalah wukuf di Arafah. Ya. Maka perlu ada persiapan air yang akan dipakai untuk minum dan yang lainnya. Baik. Wa amma fiqhul mas'alah faqala Maziri, adapun secara fikihnya, fikih masalah dalam ini, maka Maziri mengatakan ajabahu Ibnu Umar bidharb min al-qiyas haitsu lam yatamakkan min al-istidlal bi nafsi fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alah bi'ainiha fastadalla biha fi ma'nahu. Yakni Ibnu Umar di sini dalam menjawab jawaban itu, pertanyaan itu, dia memakai kias, tidak mengambil dalil langsung dalam permasalahan perbuatan Nabi, tapi dengan permasalahan dikiaskan. Dari sisi mana kiasnya? Wa waju qiyasi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ahrama 'inda syuru'i fi af'alil hajj wa dhahabi ilaihi. Bahwasanya Nabi berihram ketika dia ingin memulai perbuatan haji. Ingin memulai untuk masuk dan berangkat. Yaitu di waktu dia di Dzulhijjah. Kapan dia mulai berihram? Ketika dia akan berangkat. Ya, berangkat ke mana? Ke Mekah. Loh, ini di dalam pertanyaannya orang di Mekah nih lagi. Orang di Mekah dia berihlal untuk hajinya adalah tanggal 1. Sementara Ibnu Umar berihlalnya di tanggal 8 pada hari tarwiyah. Lalu apa kolerasinya, hubungannya antara dia menyebutkan bahwasanya Nabi tidaklah dia berihlal kecuali ya, dari tempat kendaraannya berjalan. Maka diambil pengkiasannya bahwa Nabi baru dia berihram ketika dia akan memulai berangkat, mulai mau berangkat nih. Nah, permasalahan dari dia adalah ya, fa akhara Ibnu Umar al-ihram ila hali syuru'ihi fil hajj wa tawajjuhi ilaihi. Maka Ibnu Umar mengakhirkan, tidak dia tanggal 1 dia berihram, tapi dia akhirkan ke waktu dia akan memulai pelaksanaan haji dan berangkat untuk melaksanakan haji. Kenapa? Karena pada tanggal 8 itu dari tempat dia tinggal di Mekah dia akan menuju ke Mina. Nah, di mana dia berihram? Dia berihram ketika dia mau naik kendaraan menuju ke Mina tanggal tarwiyah. Dan itu adalah awal dari pelaksanaan haji. Wa huwa yawm tarwiyah fa innahum ihda idzin yakhrujuna min Makkah ila Mina. Itu adalah tanggal tarwiyah, ya, hari tarwiyah di mana mereka keluar dari Mekah menuju ke Mina. Wa wafaqa Ibnu Umar ala hadha al-Syafi'i wa ashabuhu وبعض أصحاب مالك وغيرهم. Maka perbuatan Ibnu Umar ini ya sama dengan apa yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan sebagian dari pengikut Imam Malik, bahwa berihram itu adalah pada hari tarwiyah. Wal afdha ayyan yuhrim min awal Dzulhijjah. Sebagian orang mengatakan lebih baik dia berihram dari awal Dzulhijjah. Ya, wa naqala qadhi an akthar sahabatu wa ulama. Qadhi menukilkan ya dari kebanyakan dari sahabat dan ulama, wal khilafu fil istihbab wa kullu minhum jaiz bil ijma. Ya, terjadi perbedaan di dalam mana yang lebih afdal, masing-masing membolehkan. Jadi ada orang yang membolehkannya tanggal 1 dia berihram, tapi Ibnu Umar tidak, dia berihram dari tanggal 8. Kenapa? Mana dalilnya? Sebab kalau seandainya dalilnya adalah dilakukan Nabi, dari mana Nabi dari apa namanya, dari awal dia adalah qiran. Qiran dari mana? Qiran berarti dari ihram pertama dari Madinah, dia sudah berihram sampai dia menyelesaikan melontar jumrah. Berarti di hari tarwiyah beliau tidak berihram lagi, karena beliau sedang berihram. Lalu dari mana berihramnya yang bagus? Ya, berihramnya, nah itu yang dikiaskan oleh Ibnu Umar. Yakni Nabi berihram dari di awal dia melakukan aktivitas aktivitas ibadah haji. Ya. Maka aktivitas ibadah haji bagi orang yang sudah melaksanakan umrah dan dia sudah bertahalul, untuk mengulangi kembali dia untuk berihram haji adalah pada hari di mana dia memulai untuk beraktivitas pelaksanaan hajinya, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, inilah pengkiasannya. Adapun kalau seandainya ada orang yang berihram dari tanggal 1 Dzulhijjah, maka ulama membolehkan. Ya. Berdasarkan ini, pada zaman dahulu para sahabat mereka berihlal, mulai berihram untuk hajinya adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi kalau kita lihat ya, yang tepat itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar, ya. Wallahu taala alam. Saya demikian dulu untuk pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik, pertanyaan nanti kita undur pada besok, karena ada beberapa hadis lagi yang akan kita baca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.